Ayo kita dengarkan sebuah lagu dari Umay Rahma, setuju? Racun Tikus. Sebuah lagu Peice Budak Tuh Wah Gapat. bukti adanya Tuhan, adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Tambah no perlu.